Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Masih tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Yang dimaksud Madaniyah diturunkan oleh Allah setelah Hijrah. Taib, itu pengertian yang paling kuat insyaallah. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa annal khalqa kullahum dakhiluna tahta ar-rububiyyati wal mulki. Wa annal khalqa, bahwa semua makhluk, kullahum seluruhnya tanpa terkecuali, dakhiluna masuk, tahta rububiyah, di bawah rububiyah Allah, wal mulki dan kekuasaannya. Di situ kan Allah menyatakan qul a'udzu bi rabbin nas. Ini yang disebut dengan tahtar rububiyah. Semuanya di bawah rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dialah Allah yang menciptakan, mengatur, menentukan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Itu makna ar-rububiyah. Wal mulki dan kekuasaan. Karena dalam ayat disebut malikin nas. Kalau rububiyah bi rabb bin nas. Fa kullu dabbatin huwa akhidhun bi nasiyatiha. Fa kullu, maka semua, dabbatin makhluk. Dabbah itu artinya makhluk di atas muka bumi. Huwa, dia. Siapa yang dimaksud dia? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Akhidun, menguasai. Bina siyatiha, ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu sesuatu yang paling terpenting dari tubuh manusia dan juga hewan binatang. Ubun-ubun itu letaknya di mana? Bagian mana? Hah? Bagian depan ya? Bagian depan. Kan itu. Ya, oh ya. Kira-kira di dalam surat apa ini ada kata-kata nasiyah? Oh iya, surat apa? Al-Alaq. Apa itu ayatnya? Nasiyatin kadzibatin khathiah. Ayat sebelumnya? Hah? Apa? Ayat sebelumnya apa? Kalau enggak bisa diurutkan dari awal enggak apa-apa. Ini hafal tenan ya kan? Al-Alaq, iya. Enggak, ayat sebelumnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yabgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kok belum ketemu ini? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara. Kok belum ketemu? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khathiah. Nasiyah. Kalau nanti kita baca tafsirnya, kenapa nasiyah itu disebut sebagai kadzibatin khathiah? Nasiyatin kadzibatin, k Kadibatin itu pendusta. Khati'ah, khati'ah itu yang berbuat kesalahan. Jadi Allah menyatakan kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, seandainya dia tidak berhenti, berhenti dari ucapan dan perbuatannya yang jelek itu, kami, yaitu Allah, akan mengambil ubun-ubunnya dengan keras. Karena ubun-ubun itu adalah ubun-ubun yang berdusta dan yang melakukan kesalahan. Padahal yang berdusta dan melakukan kesalahan ubun-ubun atau orangnya? Orangnya. Itu menunjukkan bahwa nasiah itu bisa mewakili manusia, bisa mewakili manusia. Nah, jadi memang inti dari manusia itu akhirnya letaknya di nasiah. Ya kemudian kalau dalam ilmu apa, ilmu medis itu disebut dengan otak kecil atau otak besar, saya lupa. Itu ada kaitannya dengan otak besar dan otak kecil. Inti dari apa namanya, kekuatan fisik kekuatan fisik manusia. Nah, jadi kekuatan manusia itu ada dan tidaknya, kuat dan lemahnya itu terpusat pada nasiyah. Sehingga nanti akan kita baca juga ayat yang lain, huwa akhidun binasiyatiha. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan seperti itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Nah, kita saja dalam kehidupan sehari-hari, organ tubuh yang paling vital apa? Kepala. Lebih vital lagi? Otak besar atau otak kecil? Dua-duanya. Dari dua-duanya yang paling vital? Otak kecil tetap. Otak kecil. Ya kan? Kalau sudah terjadi sesuatu pada otak, maka tindakannya sangat sangat apa namanya? Sangat hati-hati. Ya, tidak sembarangan orang yang bisa dan diberi apa, diberi ruang untuk ikut apa namanya, ikut dalam proses penyembuhan, artinya untuk mengobati dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi qala rahimahullahu taala fa kullu dabatin huwa akhidun binasihatiha, maka segala makhluk yang ada di atas muka bumi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ubun-ubunnya. Saya merasa perlu menjelaskan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya agar kita bisa memahami kenapa kok disebut menguasai ubun-ubunnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang betul-betul menguasai makhluk. Di sini tergambar dengan ubun-ubunnya betul-betul dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa bi uluhiyyatihi allati khalaqahum li ajliha. Demikian juga dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya berhak diibadahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan ibadah, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sebentar. Allati khalaqahum li ajriha, yang karena ibadah itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ibadah itu apakah hanya sebatas rukuk dan sujud? Ibadah itu apakah sebatas rukuk dan sujud? Tidak. Ibadah itu artinya dan cakupannya sangat luas. Ibadah itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan menyembah. Ya, sering diartikan dengan menyembah. Nah, bisa saja seseorang itu menyembah harta. Nah, dia beribadah kepada harta. Ketika dia jadikan harapan, cinta dan segala sesuatu yang mestinya itu diberikan seutuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, justru dia letakkan pada harta. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakas, dan seterusnya ila akhir al hadis. Yang ingin kita ambil adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, celaka mereka yang beribadah kepada dinar, celaka mereka yang beribadah kepada dirham, celaka mereka yang beribadah kepada kain yang sangat mahal harganya, celaka kepada mereka yang beribadah kepada perkakas dan perabot yang bernilai tinggi. Itu kan beberapa bentuk harta ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai orang-orang yang beribadah kepada benda-benda ini. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu diukur dengan harta. Yang dia cari, yang dia kejar adalah harta. Betul-betul seperti seorang makhluk kepada penciptanya. Pokoknya api elek, yang penting entuk harta. Segala sesuatu dia tunduk, dia taat, yang penting ada harta. Pernah membayangkan, atau kalau tidak pernah membayangkan, pernah melihat atau menyaksikan, atau barangkali pernah merasakan kan itu. Ketika kita dengan manut, nurut saat mau dibayar dengan uang, apa saja siap dilakukan, tidak peduli baik buruk, dosa, pahala, maksiat apun taat, pokoknya ini duit siap. Ada enggak orang seperti itu? Ada Bapak Dadang? Yakin? Damai, oh damai. Orang apa-apa is damai Pak Dadang. Pak Saimin, ada enggak orang seperti itu? Tak cari kedamaian yang lain. Ada ya? Abdul Faruk, ini biar genap lima yang dipanggil. Paham Bali? Mas Aji? Mas Danis? Ya. Ada. Ada sekali. Ada sekali. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita ambil sebagai contoh itu orang bayaran. Ya, orang bayaran itu membunuh pun ada namanya membunuh bayaran. Poe dikongkon opo wae sing penting ana duit. Ini sudah disebut gambaran dari mereka-mereka yang beribadah kepada harta. Contohnya uang itu begitu. Yang penting dikasih duit. Kowe wani mateni kae? Ya, yang penting duit, Bos. Gampang jelo piro? 10 juta ambil. Ya, ya. Kamu berani membakar rumah itu? Siap, Bos. Yang penting berapa, Bos? 5 juta berani? Siap, Bos. Kamu, ah? Gimana, Mas Riz? Contoh yang lain apa ini, Mas Riz? Bakar rumah tawon toh. Ini bakar rumah ini, bakar rumah. Ada orangnya, jadi biar terpanggang orang-orang di dalamnya karena dia apa? Dendam. Kan gitu. Sekarang kalau misalkan mohon maaf kalau ada pilkada, pileg dan yang lainnya itu, ya kan? Itu orang-orang dibayar untuk apa? Menjatuhkan nama baik si A, si B, si C, ya kan? Mencelakai si A, si B, si C. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sekarang nyawa orang itu sangat murah sekali, ya kan? Kejadian pembunuhan itu ternyata hanya karena ketersinggungan uang nilainya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu dan yang lainnya. Dan artinya dia mengukur itu sudah apa namanya dengan uang. Dia berani kok berjaga 24 jam melek gini. Yang penting dibayar dengan uang. Persis kan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu betul-betul dia cinta pada Allah, menghamba dan beribadah kepada Allah, dia kuat melek dari ba'da isya sampai subuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai subuh dia tidur? Enggak. Dia tetap ngaji, dia bekerja, beribadah, ngurus keluarga dan pekerjaannya. Pokoknya kurang lebih sama dengan orang yang betul-betul cinta, menyembah dan beribadah kepada Allah. Apapun siap dilakukan asalkan demi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Kan itu. Ada juga yang beribadah kepada perempuan. Yang penting dapat perempuan. Yang gitu. Yang penting dapat perempuan, tentunya dengan cara yang haram, kan gitu. B, C, D, ada yang punya segala macamnya. Yang penting traktirnya, yang penting rokok, yang penting ngombe dan segala macam. Yang kemudian sekarang sering diistilahkan dengan apa, Pak Arjo? Cepek dulu. Kemudian dirubah jadi wani biro. Nah, punya segala sesuatu pas dikit-dikit wani biro. Bahasa-bahasa seperti itulah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Qala rahimahullah, fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduwihim. Maka uluhiyah Allah itu tidaklah akan sempurna kecuali dengan ya, melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Artinya begini, kita dalam surat An-Nas, coba perhatikan baik-baik ini, kita dalam surat An-Nas kan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Yang kita sebut dalam permohonan perlindungan itu apa? Pertama, rububiyah Allah. Kedua, uluhiyah Allah. Rububiyah Allah itu diambil dari firman-Nya yang mana? Bi rabbin nas malikin nas. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut uluhiyahnya. Itu dengan firman-Nya apa? Ilahin nas. Ya kan? Kita memohon kepada Allah dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, agar terjaga dan terlindungi dari syaitan, keburukan-keburukannya. Maka nah, uluhiyah dan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu bentuk kesempurnaan, kan begitu ya. Salah satu bentuk kesempurnaan rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kita dengan melindungi kita dari kejahatan-kejahatan syaitan. Itu yang dimaksud fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduihim alladhi yuridu an yaqtati'ahum anha. Musuh yang menginginkan untuk menghalangi mereka darinya. Dari apa ini? Dari peribadahan. Yaqtati'a itu memutus ya, artinya menghalangi. Wayahula bainahum wa bainaha, dan memisahkan antara mereka dengannya. Dengan apa? Ibadah. Jadi syaitan selalu menginginkan kita jauh dari ibadah. Syaitan selalu berusaha untuk kita tidak menyukai ibadah. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, dan Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk rububiyah dan uluhiyahnya itu akan mengabulkan permohonan kita dengan kita dijauhkan dari syaitan. Wa yuridu an yaj'alahum min hizbih. Musuh yang selalu menginginkan untuk menjadikan mereka, mereka itu siapa? Makhluk. Min hizbih, termasuk golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir, sehingga mereka semua sama-sama menjadi penduduk neraka as-sa'ir. Itu kan tujuan akhirnya. Tujuan mereka menjauhkan manusia dari ibadah, menjauhkan manusia dari Allah, agar sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Wal waswas kama yakunu minal jin yakunu minal insi. Apa artinya wal waswas? Dan waswas itu kama yakunu, sebagaimana terjadi, minal jinni, dari kalangan jin, yakunu minal insi, juga bisa terjadi dari kalangan manusia. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Selesai tafsir surat An-Nas. Yang setelahnya itu penutup dari kitab Taisir Al-Karimi Rahman. Kita baca saja. Walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa nas'aluhu ta'ala an yutimma ni'matahu wa an ya'fu 'anna dhunuban lana halat bainana wa baina kathirin min barakatihi wa qataya wa shahawatin dhahabat bi qulubina min an tadabburi ayatihi. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan memaafkan dosa-dosa kita yang telah menghalangi kita dari sekian banyak barokahnya, barokah-barokah Allah azza wa jalla. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan kita, syahwat-syahwat yang kita kerjakan, yang semuanya kemudian menghilangkan hati kita sehingga tidak mampu mentadaburi ayat-ayatnya. Wa narjuhu wa na'manu minhu an la yihrimana khaira ma indahu bi syarri ma indana. Dan kita berharap kepada Allah serta memohon kepadanya agar kita tidak terhalang dari kebaikan yang ada pada sisinya disebabkan keburukan yang ada pada kita. Fa innahu la ya'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir saja. Wala yaqnatu mir rahmatihi illal qaumud dhalun, dan tidaklah putus asa dari rahmatnya kecuali orang-orang yang tersesat. Wassallallahu wasallama ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, salatan wa salaman daimaini mutawasilaini abadal awqat, walhamdulillahi alladhi binikmatihi tatimus salihat, tamma tafsiru kitabillahi bi'aunih wa husni taufiqih ala yadi jami'ihi wa katibihi Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah al-Ma'ruf bin Sa'di, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin, wa dhalika fi ghurrati rabi'il awal min sanati arba'in wa arba'in wa thalathi mi'atin wa alfin min hijrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini selesai ditulis pada tahun 1344 Hijriah, 1344. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang 1437. 104 tahun yang lalu. 104 tahun yang lalu. Wallahu alam bisawab. Ya, cukup insyaallah besok kita tinggal murojaah hafalan. Mungkin nanti ada 1 2 3 yang kita minta untuk menghafal, kita murojaah tajwidnya, kita murojaah tafsir sederhananya, kita murojaah i'rabnya besok. Begitu ya. Besok insyaallah taala. Kalau yang seperti-seperti itu malah jangan dijadikan alasan orang mangkat. Kita kalau di KP itu beda dia, semakin berat semakin berangkat. Kan gitu. Gitu Mas Abdul loh ya. Waduh, sisa ujian iki. Ora mangkat wae. Enggak, kalau kita di KP justru semakin berat itu semakin menyenangkan. Karena itulah ini ya, begitu Pak Arjo ya. Jadi besok itu kita baca sama-sama qul a'udzu birabbin nas, rabbi baknya tasdid, annas ghunnah harus ditahan, malikin nas. Ada berapa ghunnahnya dalam surat ini? Kan itu qul, ini fi'il apa? A'udzu fi'il apa? Birabbi jar majrur, rabbin nas mudhaf mudhaf ilaih. Itu cuplikannya. Lengkapnya besok insyaallah taala. Sekaligus terjemah tafsirnya dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.